muslimat, muslimat di dalam mendidik generasi NU. Sampai-sampai kita sering mendengar surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya mondok di Yambu'ul Quran Kudus. Mendengar hadis ini pulang tanya sama saya. Abah, saya mau tanya. Apa, Dik? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya pikir pertanyaannya cuma enggak mutu. Saya diem. Anak saya protes. Kiai viral enggak bisa jawab. Akhirnya saya tanya, kamu tanya apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, iya nak, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Anak saya langsung jawab, pak. Oh, pantes, kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Emang kenapa, dek? Takut surganya rusak, cangkeme. Kalau ngaji pakai guyon, boleh. Sadiliyah mengajarkan seperti itu. Maka tarekat yang paling laris di Indonesia adalah Sadiliyah. Gus Miftah mengambil aliran itu. Ngaji kok sepaneng. Didek-didek demo ning Jakarta. Ulama ke dinyek, demo. Aksi bela ulama. Merasa agamanya didemo, dihina, demo. Kalau orang NU tidak seperti itu. Betul. Aksi bila tauhid, gak usah demo di Jakarta, cukup tahlilan. Aksi bila nabi, maulutan. Aksi bila negara, istighosahan. Aksi bila ulama, manakipan. Aksi bila Quran, semaan. Aksi bila ilmu, sorokan. Aksi bila janda, ya lamaran. Santai bro, ibadah kok kaku. Orang yang suka marah-marah itu biasanya mohon maaf, dolane kurang ado, turune kurang bengi, kancane kurang oke, kopine kurang kental, encer sangit pisan. Saya gak malu kalau anak saya ketinggalan matematika. Tapi saya malu kalau anak saya ketinggalan Al-Quran. Dan ternyata Anda tahu apa yang terjadi. Usia 6 tahun, anak saya sudah hatam Quran. Tapi sekolahnya susah. Kelas 3 SD naik kelas 4. Ujian matematika, soal 10, salah semua. Gurunya gak berani marah. Anaknya kiai. Akhirnya saya telpon. Pak guru kalau mau marah sama anak saya, silakan ke pondok. Saya juga pengen tahu salahnya di mana. Anak saya ditanya, mas, anak saya namanya Mufti atau Illah Sohibul Adkiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Terlalu panjang? Gue kira melu urun cerewet. Kamu mau urun? Ya aku gak mau sama kamu. Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu, aku bisa mati duluan. Kenapa? Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Jiji. Katanya biar dapat warisan kacamata, matane, matane. Anak saya ditanya, "Mas, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, enggak ada satupun yang benar?" Apa jawaban anak saya, Pak? "Mohon maaf, Pak Guru. Kenapa semua salah enggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran hanya milik Allah." Betul le aku. Lanjutkan. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara puncak, acara yang kita nanti-nantikan bersama Mau'idhatul Hasanah bersama Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang lebih kita kenal dengan Gus Miftah dari Yogyakarta. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, rada mundur mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, monggo lenggah riyen, muga-muga umpel-umpelan siang menika dados gambaran benjang manjing swarganipun Allah. Panasnya terik hari ini insya Allah menjadi tolak bala panasnya api neraka. Amin. Enggak, sami lenggah. Enggak bisa duduk. Bocah bancer melu lungguh wae rapopo. Lungguh wae lho. Enggak apa-apa, bancer duduk aja. Dah banser duduk. Ayo le, sahabat banser lenggah mawon mboten napa-napa. Oke. Monggo lenggah. Oh ning kono ya ana wong to. Menika nggih. Oke, pun oke. Siap untuk tenang? Bisa dilanjut pengajian? Gede temen apa ya? Ngadek ora apa-apa pun. Ibu-ibu, pilih saya duduk apa berdiri? Ternyata di mana-mana sama, perempuan suka yang berdiri. Oke, pon. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh pini sepuh, engkang kawula takzimi. Segenap pengurus NU dalam semua tingkatannya yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati. Ini malah bokong ning ndasi kepiye. Sahabat Banser Ansor, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, bansernya sampun. Oh, Fanser. Iya, wong lemu cerewete. Toyo kaum muslimin wal muslimat, nahdiyin nahdiyat, jamaah pengawasan dalam rangka hari santi, PC Fatayat NU Kabupaten Pemalang. Kula niku iso mbedake fatayat karo muslimat niku saking ambune. Fatayat niku ambune parfum. Yen muslimat balsem. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang menjelang sore, kula panjenengan sami dimampukan oleh Allah untuk bersama-sama hadir. Niki pengajian paling horor sedunia niki. tempatnya di lampu merah. Kalau niku pengajian puluhan ewu pun biasa, tapi lampu merah nembe niki. Niki benjang ajeng kula critake. Namine pengajian traffic light. Pengajian Bang Jo. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa orang NU tertib aturan, betul? Maka saya bersyukur siang hari ini bisa silaturahim dengan warga Nahdiyin di Kabupaten Pemalang. Saya meyakini kalau warga Nahdiyin adalah merupakan elemen terbesar di dalam mempertahankan Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka saya ingat betul apa yang disampaikan oleh guru kita semua, guru saya, Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan, "Leh NU dijogo. Jangan sampai kita mau diadu domba. Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, Gus dengan Gus. Jangan sampai Kiai diadu dengan Habib. Jangan sampai. Napa bedane Kiai karo Habib nyuwun sewu tiba kabeh. Iki ngopo ya iki? Ganggu wong ngaji wae. Degan kok atos temen ya? Niki degan apa kambil niki? Lah didelok sangka bathoke kambil niki. Iki lak tak ombe mulai silitku kreminen niki. Napa bedane Kiai karo Habib? Bedanya tipis. Kalau Habib itu nasab, Kiai nasib. Karena anaknya Habib, zuriahnya pasti Habib. Tapi kalau anaknya Kiai belum tentu jadi Kiai. Nasib-nasiban. Monggo didahar, Pak. Cirine wong NU ki ngoten niku. Kiyaine ngaji jamaahe mbadok kaya gitu. Ora apa-apa. Wong NU niku lak gadah prinsip ngamal yen orang ngemil ngomel. Makanya kalau pengajian acaranya ada dua. Satu acara inti, nomor dua acara untu. Dan hari ini saya menyaksikan betapa semangatnya warga Nahdiyin Pemalang untuk bersama-sama berdoa, bersolawat, meminta ridho Allah tepat di hari pelantikan Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan doa kita hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya doakan semua yang hadir mempunyai hajat, cita-cita, persoalan, semuanya diselesaikan oleh Allah. Amin. Mila jenengan sing lungguh tanpa kloso, enggak apa-apa. Insya Allah yang duduk tanpa tikar pulang pengajian saya doakan little body. Napa niku silite gatel kelebon wedi. Kena aspal ya. Nanti malam bapak-bapak jangan kaget kalau masuk kamar buka rok istrinya pokoknya ireng kabeh mergo kepanasan aspal. Anggap mawon Hajar Aswad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak rahimakumullah. Pun santai nggih. Oh. Sing dada-dada rondo mesti. Allah HP ini kerasnya moto-mohon tuh ramah. Iya, iya. Niki mawon mending niki Pak Kiai. Wingi kula teng Surabaya, masuk panggung niku harus berjalan 1 kilo. Karena jamaah sama sekali gak bisa dibuka. Yang bisa salaman-salaman, maka tangan saya ini sobek semua. Yang bisa jambak-jambak, yang bisa nyakar-nyakar. Begitu naik panggung, ada yang pegang susu saya nyuk gitu. Mau saya balas banci Pak. Ya Allah. Balas mesti atos. Karena banci. Namanya Sucipto. susune lancip diganjel botok. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita berbicara hari santri, ada kado terbesar untuk para santri di tahun ini. Apa? Dengan ditetapkannya undang-undang pesantren oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Barangkali kalau Bapak Ibu masih belum paham apa konsekuensi atas ditetapkannya undang-undang pesantren. Yang pertama, lulusan pondok pesantren itu dianggap sederajat dengan lulusan sekolah menengah umum. Artinya apa? Ijazah pesantren bisa untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Maka ibu bapak jangan malu lagi memasukkan anak ke pondok pesantren. Kalau dulu pondok pesantren itu merupakan pilihan kedua. Masuk SMA ditolak, SMK ditolak, sekolah unggulan ditolak, baru pasrah sama kiai. Pak Kiai, anak saya di mana-mana tidak diterima. Tolong terima anak saya di pesantren. Sekarang tidak ada alasan lagi. Lulusan pesantren sederajat dengan lulusan SMA. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus ibu-ibu. Ini paling banyak ibu-ibu ini. The power of emak-emak. Maka di mana-mana saya meyakini Pak Kiai, mbok-mbok itu jauh lebih perkasa daripada laki-laki. Betul? Jelas. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Kok tanya Pak Wakapolres, kalau di kantor anak buah semua manut. Sampai rumah ketemu istri, selesai dan provos yang paling menakutkan itu adalah istri. Maka mereka jauh lebih kuat. Apa buktinya perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki? Jelas. Pabrik susu dua dibawa sendiri. Laki-laki lemah. Gowondok loro sambatan manuk. Lemah. Ini mumpung banyak ibu-ibu. Supaya gak panas suasananya. Saya tanya. Ibu tolong dijawab dengan jujur. Sanggup? Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Ibu-ibu Pemalang pilih yang mana coba? Ini apa maning ya? Pon, apa meneh? Mobilnya mandek disit, aja uban disit ya. Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Ibu-ibu Pemalang tolong Anda pilih yang mana? Nanti saya doakan keluarganya sakinah. Amin. 1. Tipe keluarga Nabi Nuh. Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleha. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solekah. Pertanyaan saya, ibu-ibu Pemalang pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Pak Kiai tolong disaksikan Pak Wakapolres. Ibu-ibu Pemalang pilih Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Karena ibu-ibu Pemalang pilih Ibrahim, itu artinya Anda mengizinkan suaminya menikah lagi, betul? Ibu-ibu di belakang langsung teriak, gak jadi Ibrahim, Fir'aun juga gak apa-apa. Kita sering mendengar, Mas, ayo yang di pinggir panggung duduk aja yuk. Yuk duduk yuk, Pak yang di belakang segera diam yuk. Yuk, kalau pengen luas gampang, kuburan. Yuk duduk yuk, yang masih error sini, yuk duduk. Duduk. Pokoknya jaluk tisuku ngapa ya? Apa? Kacamata copot. Kowe iki pengen ngrungokke ngaji, kowe pengen delok mataku. Pasti janda ki ya. Iya. Yeah. Sing janda saya kasih lagu. Jambu alas ning tengah sawah, wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isi rondo ndang entuk jodoh. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Rondo, rondo. Rondo niku lagune sing paling kondang judule Kelayung-layung. Napa? Iki rondo iki. Iya. Tolong jandanya mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Coba ingat slogannya, janda semakin di depan. Bener toh? Ayo duduk, duduk, duduk. Kenapa saya mau bilang ibu-ibu? Ini hebatnya the power of emak-emak. Persoalan pendidikan, Rasulullah pernah mengatakan, al-ummu madrasatul ula. Bahwa ibu itu adalah merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mumet dasku. Ayo duduk, duduk. Nah, ini tertib. Cakep. Sing mriku tertib tak dongake sesuk oleh mantu kiai. Rambute gondrong. Ya, duduk, duduk. Ya, keren. Pon. Kebagian titik ora apa-apa. Dilungguhi sikile karo kancane ya ora apa-apa. Ustaz, Ustaz Bayaki. Semua jamaah diambil nanti tak posting di Instagramku. Tak viralke wong comal Pemalang sak pitulute iki ya. Mana-mana? Oh, radu dongkal. Randu saja didongkal coba. Apalagi panggung. Dongkal kabeh. Santai. Nanti setengah pengajian selawatan kacamata saya copot, oke? Tangkemi rondo ya. Ana tangis kelayung-layung, tangisi rondo, atine bingung. Nangis saben bengi turu dewe, raono sing ngancani. Ditumpai arang-arang rondo. Sing numpai sampah. Madrasah pertama bagi anak adalah ibu. Ini artinya apa? Masa depan seorang anak paling besar adalah merupakan peran dari seorang ibu. Makanya kalau jadi ibu, jadilah ibu yang baik. Maka insya Allah akan melahirkan generasi yang baik, betul? Sampai Rasulullah mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya pulang dari pondok. Apa ada yang pingsan lagi? Ya Allah. Bancer yang di sana pingsan gitu, Nduk. Mudah-mudahan di dalam pingsannya mimpi ketemu Gus Miftah. Amin. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu menunjukkan betapa pentingnya peranan seorang ibu. Maka saya sering mengatakan, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul? Loh, katanya kesuksesannya berangkat dari doa istri. Kalau istrinya banyak, banyak yang mendoakan. Ingat, laki-laki itu imam, perempuan itu makmum, betul? Makmum yang baik itu yang manut dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Kayak iya carane. punya istri, istrinya bergabung dengan fatayat. Kalau Anda punya istri, istri Anda seorang muslimat, insya Allah itu merupakan awal bahwa Anda akan mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Amin. Lho kepenak temen duwe bojo fatayat ya. Beuh, wong NU dilawan. Iki ngapa maning? Maju maneh. Napa teng Radu Dongkal mboten wonten lapangan to? Enggak punya. Enggak punya lapangan. Kere, kere. Lapangan saja enggak punya. Apa? Jadi pasar. Oh korupsi tok. Siapa sing korupsi? Pemerintah korupsi niku sing salah guru TK. Gara-gara masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Maka jadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Maka para pejabat dengarkanlah. Hewan yang makan tanaman di kebun namanya bajing. Tapi pejabat yang makan uangnya rakyat namanya... Banter temen ya. Masa ngomong bajingan karo ndeleng inyong keprimen ya. Memang kadang-kadang ngano Pak Kiai. Lagu-lagu anak-anak TK itu banyak yang perlu didandani Pak. Termasuk yang rusak orang NU itu juga lagu anak TK Pak. Ceritanya Kancil Nyolong Timun. Masuk TK sudah diajari lagu apa? Po ame ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Saya tanya, walang dan kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Gak ada. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil salah Pak. Yang siang makan nasi malam minum susu itu anaknya apa bapaknya Pak? Ya bapak, gantian matane, gantian. Ada lagi lagu yang paling saya benci sampai hari ini yang rusak orang NU. Lagu apa? Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Maka kadang-kadang karo pilpres, karo pilkada, pilihan legislatif, orang NU itu susah untuk akur. Kenapa? Mergo balone mbledos. Rusak itu. Ayo kembali kepada seorang ibu. Anda punya istri fatayat. Anda punya istri muslimat. Insya Allah itu merupakan jaminan mutu untuk melahirkan generasi-generasi yang ahlus sunnah wal jamaah. Tuh mbak-mbak dengerin. Makanya mbak-mbak kalau nikah prioritaskanlah banser sebagai calon suamimu. Pertanyaannya, kenapa harus banser? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Kan saya kasihan, banser jomblo. Kasihan banget. Banser, kalau kamu dibully jomblo, kamu jawab. Sorry, saya jomblo bukan karena saya enggak laku, tapi memang karena enggak ada yang mau. Gitu saja. Saya kalau disuruh menantu, polisi apa banser, pilih banser. Tenan pak, oh, polisi kepenak duit gaji ya. Tapi kadang-kadang orang tua itu kalau punya mantu polisi bangganya minta ampun. Mantunya siapa? Polisi. Kalau punya mantu mudin gak bangga pak. Mantunya siapa? Mudin. Polisi mati sing bungkus siapa? Mudin. Mudin mati bungkus dewek. Ngapa? Ya pak polisi ya. Saya seneng kalau ada polisi ikut ngaji. Rasulullah mengatakan annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Maka kalau ada polisi seneng ngaji, punya harapan besok matinya pas pengajian. Amin. Maka kemarin saya ngaji di Mabes Polri, ketemu Wak Irwasum Mabes Polri Irjen Umar Septono, saya ditanya, "Bagaimana polisi sekarang, Gus?" "Keren, Dan. Di mana-mana saya pengajian dikawal sama polisi." "Jos. Tapi polisi yang paling bagus menurut Gus Dur tetap ada dua, patung polisi sama polisi tidur." Polisi sekarang itu keren. Pelantikan presiden yang menjaga siapa? Polisi. Orang demo yang menjaga siapa? Polisi. Lampu merah yang menjaga siapa? Polisi. Pengajian yang menjaga siapa? Polisi. Polisi dan banser. Coba. Yang rusak citra polisi itu cuma satu, Pak. Polisi ciluk, Pak. Lampu merah, belok kiri. Iya. Ini mumpung di lampu merah tak kasih undang-undang lalu lintas. Belok kiri itu ada tiga peraturan. Yang pertama, turn left, go ahead. Belok kiri, jalan terus. Ya dan ya, ada. Yang kedua, ikuti lampu. Artinya apa? Kalau lampunya hijau ya jalan, kalau enggak tetap berhenti. Yang kedua, mutlak merah berhenti. Saya pernah dan bonceng calon jenderal, pangkatnya kombes. Lah di Jakarta itu belok kiri, tahu-tahu di depan, iya. Ada SIM, tak kasih, nyoh SIM. Surat izin menikah lagi. Ada STNK, nyoh. Setengah tuan yang kewer-kewer. Ada helm, nyoh. Saya tetap ditilang dan. Salah saya apa? Saya yang bawa SIM, saya yang bawa STNK, saya yang bawa helm. Kenapa saya ditilang? Apa jawab polisi Cilukba ini? Tutup pentilnya gak ada. Ya Allah. Masa? Gara-gara tutup pentil saya yang bawa SIM, saya yang bawa STNK, bawa helm. Ditilang gara-gara tutup pentil. Kan dancok, tak bilang. Begitu helm saya buka, masker saya buka, langsung dia, oh Gus Miftah, matane, nak bilang. Apa? Kok jandanya penasaran banget sih dengan mataku? Kalau aku buka kacamata, aku takut kamu terpesona dengan aku. Apa? Bayi ini ngiler, oh kamu meteng. Janda kok mateng, sing metengi siapa? Itu yang di tengah saya juga gagal paham, gagal fokus. Gimana tidak, sudah tua jilbabnya pink. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wis tua jilbabnya pink. Jangan-jangan saya pakai yo pink ya. Begitu pentingnya peran fatayat muslimat di dalam mendidik generasi NU. Sampai-sampai kita sering mendengar surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya mondok di Yambu'ul Quran Kudus. Mendengar hadis ini pulang tanya sama saya. Abah, saya mau tanya. Apa dek? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya pikir pertanyaannya cuma gak mutu. Saya diem. Anak saya protes. Kiai viral gak bisa jawab. Akhirnya saya tanya, kamu tanya apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, iya nak, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Anak saya langsung jawab, Pak. Oh, pantes, kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Emang kenapa, dek? Takut surganya rusak, cangkeme. Maka sebagai seorang ibu, Anda harus memahami baik dan buruknya masa depan anak-anakmu tergantung bagaimana kamu menjamin masa depan anakmu. Saya mengatakan begini, surga terletak di bawah kaki ibu itu bukan hanya dalilnya anak, tapi juga dalilnya ibu. Kalau dianggap sebagai dalilnya anak, surganya anak tergantung bagaimana dia menghormati seorang ibu. Tapi hadis ini juga harus dipahami seorang ibu. Artinya apa? Surga seorang anak tergantung kelakuan seorang ibu. Nah, yang kedua ini kita sering lupa dan kita sering lupa. Hanya untuk menjajah anak supaya hormat kepada orang tua. Tapi ibu juga lupa bahwa ada kewajiban-kewajiban seorang ibu yang pada akhirnya menuntun anak-anaknya ke dalam surga. Makanya mohon maaf, saya mau tanya ini kalau ngomong hari santri. Ibu, tolong dijawab. Kalau Anda punya anak TK, anak umur di bawah 5 tahun, mana yang Anda ajarkan dulu kepada anaknya? ABCD atau Abatasa? ABCD dulu apa Abatasa dulu? Yang jawab Abatasa itu Tony Boster, waton munindo bose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ranganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Ondase gede temen ya, bohong. Rata-rata orang tua mengajarkan kepada anaknya A, B, C, D. Anak saya usia 4 tahun. Istri saya ngomong sama saya, Beb. Yo, istri saya cantik, saya cakep, ya maklum, Beb. Lo kaya ngene, mama. Mama kok tungkae meletek-meletek. Assalamualaikum, mama. Iya, papa. Mamah kemana? Tandur, papa. Halah. Mamah kok tandur. Lah bojone Wakapolres pantas mamah. Jiji temen ya. Papa kemana? Nimpal teletong. Istri saya bilang, ini anaknya mau saya masukkan TK. Mohon izin sama abah, boleh apa enggak? Saya jawab, enggak boleh. Kenapa, bah? Ajari dulu anakmu ngaji, baru masukkan TK. Karena kewajiban orang tua yang paling pokok kepada anaknya apa? Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak harus diulang ngaji, harus diajarkan Al-Qur'an. Maka saya dulu Pak, saya enggak pernah TK. Saya masuk langsung ngaji di diniyah. Waktu itu belum ada Iqra. Kitabnya orang NU itu bukan Iqra, tapi apa? Turutan. Betul. Metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Apa bedanya Iqra dengan turutan? Beda. Iqra itu tidak mengajarkan makharijul huruf, tetapi turutan begitu ngaji dimulai dengan membaca makharijul huruf. Alif, ba, ta, tha. Paling celaka susah satu. Qaf. Qaf. Saya ngajar santri saya kof, kof, kof, kof. Akhirnya saya sikut perutnya, bish, malah dia teriak, kok aku disikut ya? Lah iso cangkeme keprimen kiye. Urutan, kalau Pak Polisi masih ingat zaman dulu ngajinya kayak gitu. Begitu A, batas, alif, batas sudah hafal, baru dieja. Kalau Iqra itu kan langsung dieja, kalau turutan boten. Begitu apal alif, batas baru. Alif, fatkah, a. Alif kasroh i, alif doma u, a i u, tak fat kata, hak doma hu, kaf doma ku, tahu ku. Dulu belum ada listrik, adanya apa? Sentir. Kalau di sini namanya apa, Pak? Cempreng. Oh. Cempe. Apa Pak? Ya Allah. Bahasane desa temen ya. Cempli. Cepli. Cepli, cepli. Dulu belum ada lampu listrik, adanya cepli. Oncor. Cepli, cepli. Saya ingat itu, kalau saya habis ngaji tidur di musala pakai cepli. Bangun tidur, hidungnya hitam semua. Betul ya, Bu ya? Begitu lampu ceplik minyaknya habis, Pak Kiai kirim surat kepada wali santri. Tolong suratnya dikasih bapakmu. Dibuka bapaknya, suratnya isinya apa? Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayar ro. Bahasa turutan. Orang tuanya enggak punya uang paceklik musim kemarau panjang. Le bilang Pak Kiai, bapak belum bisa bayar, surat dikasih Pak Kiai. Isinya apa? Sod fatkah so, ba fatkah ba, ro fatkah ro, so baro. Kiainya marah, kiainya mantan preman rambutnya gondrong kacamatanan. Bapak Erika kurang ngajar, kon bayar malah inyong kon sabar. Kiye, suratnya kayaknya bapakmu. Dibuka bapak nih suratnya isinya nopo. Mim fatkah ma, tak fatkah ta, mim domamu. Iya ngomong patamu fasih temen ya. Maka anak saya tolak masuk TK. Harus ngaji dulu. Saya gak malu kalau anak saya ketinggalan matematika. Tapi saya malu kalau anak saya ketinggalan Al-Quran. Dan ternyata Anda tahu apa yang terjadi. Usia 6 tahun, anak saya sudah hatam Quran. Tapi sekolahnya susah. Kelas 3 SD naik kelas 4. Ujian matematika, soal 10, salah semua. Gurunya gak berani marah. Anaknya kiai. Akhirnya saya telepon, Pak Guru kalau mau marah sama anak saya, silakan ke pondok. Saya juga pengen tahu salahnya di mana. Anak saya ditanya, Mas, anak saya namanya Mufti atau Illah Sohibul Adkiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Terlalu panjang? Gue kira melu urun cerewet. Kamu mau urun? Ya aku gak mau sama kamu. Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu, aku bisa mati duluan. Kenapa? Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Jiji. Katanya biar dapat warisan kacamata. Matane. Anak saya ditanya, Mas, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, gak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya, Pak? Mohon maaf, Pak Guru. Kenapa semua salah gak ada satupun yang benar? Karena kebenaran hanya milik Allah. Betul, aku lanjutkan. Anak saya itu ndagel, Pak. Bulan puasa, dengar adzan ngasar jam segini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka. Makan buka puasa. Saya tanya, ini adzan ngasar. Kenapa kamu berbuka? Mohon maaf, Pak. Saya tidak bisa membedakan antara adzan asar dan adzan maghrib. Adzannya sama. Mata aneh. Anaknya siapa? Gia ya, tapi sekarang mondok diambil Al-Quran. Saya gak malu. Tapi kalau anak saya harus ketinggalan Al-Quran, saya malu. Tapi kalau cuma ketinggalan matematika, saya gak malu. Namanya saja matematika. Makin tenanan, makin tidak karu-karuan. Bagaimana cara mendidiknya? Apa yang harus kita ajarkan kepada mereka? Yuk, supaya adem, kita selawatan dulu. Setuju? Ayo, minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Iya, isinya lagu apa ya? Minta apa? Mundur alon-alon? Pak, korban janji? Kartonyono medot janji? Biyen aku sebentar, suwe-suwe waga, nuruti kekarepanmu. Bisa, Pak. Biyen wis tawanti-wanti, hojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Bisa juga mereka. Aku yang jalur lagu apa inyong bisa. Apa? Apa? Malah kecantol cawet. Lagu kecantol cawet. Oh cendol dawet. Jijiki temennya. Eh sini. Ini banyak santri, banyak anak-anak. Ditinggal Rabi versi solawat. Setuju? Ayo, nyanyi sing bantar. Eh, ditinggal Rabi versi solawat. Bisa gak? Apa? Kacamata. Saya minum dulu ya. Bolongnya kecilikan rasa diombe kayak kepri. Ora bisa perawan kaya. Jogo kok kerian ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Saniki lagu sing mambu NO. Kerudunge jandane teles. Apa? Baca mata. Tak buka. Ora sida. Ya, tak buka. Lanjut. Sholli wa sallim da iman kurang banter. Sholli wa sallim da iman wal ali wal biman wal İzlediğiniz lagi soleh wasalim tak iman Allah. Allah Allah soleh wasalim tak iman Allah. Wal ali wal ashab iman kajahan. Wal suguhane rondo. Ora apa-apa. Selawat niku ciri khase tiyang Nahdlatul Ulama. Lah aku kabeh tangge selawat, mundur alon-alon selawat. Diganti ngaji alon-alon. Lagi ya beda. Ku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Kalau kita bukan dan ngaji alon-alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Ulangi lagi, aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Tepuk tangan untuk pemalang, luar biasa. Iki jane pengajian apa konser dangdutan? Kok kiai ini apa-apa bisa? Oh kan inyong kiai milenial. Lah bapak-bapak kiai kolonial. Selalu ala Nabi Muhammad. Ora apa-apa le dangdut untuk selawat enggak apa-apa. Yang penting etikanya dijaga, adabnya dijaga. Jangan joget-joget kayak buka didi. Lah saniki nyuwun sewu kiai, sing melu ngaji Gus Miftah niku cah nakal-nakal. Wingi teng Surabaya awake ditato kabeh. Ana bocah akeh, bocah-bocah ana kae. Ora apa-apa. Awakmu tatoan kuwi urusanmu, tapi atimu ditato karo namanya Allah. Josh. Wingi kula teng Bandungan, niku pengajian lonte-lonte. Panitiane germo, Pak. Ya Allah. Di depan panggung itu bertato semua. Bahkan di Doli Surabaya, wonge lemu, wetenge gendut tato bedhug. Ya Allah. Tak takon, itu tato apa? Bedhug. Tutuk endi? Ngisore. Cie, jandane mbayangke tutuk e. Apa saja yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? Tiga. Berapa, Bu? Tiga. Supaya menjadi santri milenial yang tetap berpegang teguh kepada prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang orang begini, orang mengatakan begini, gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pastikan itu mulutnya orang Wahabi. Buktinya apa? Dulu Arab Saudi itu juga banyak Ahlus Sunnah, tapi gara-gara gak ada NO, sekarang Ahlus Sunnahnya hilang. Karena fungsinya NO apa? Untuk menjaga keberlangsungan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hati-hati kalau ada orang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah. Itu bahaya. Makanya sekarang aneh-aneh, orang nyerang NO lucu. Apa? Katanya orang NO tidak suka dengan Habib. Please deh. Habib itu pertama kali datang ke Indonesia, yang menghormati, yang melayani, yang menyambut adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada orang ngajari NO supaya hormat dengan Habib, itu namanya nguyai segoro, ngajari bebek ngelangi. Karena kita terlebih dahulu hormat dengan mereka. Maka jangan salah, Pak. Hari ini amaliah orang NO dibully. Mereka mengatakan apa? Solawat boleh, solawatan gak boleh, yasin boleh, yasinan gak boleh, tahlil boleh, tahlilan gak boleh. Gak bisa membedakan arti tahlil dan tahlilan. Apa bedanya tahlil dengan tahlilan? Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Solawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya solawat. Masa gara-garaan gak boleh, kan bahaya, Pak. Sarung boleh, sarungan ya gondal gandul, kotang boleh, kotangan ya kewer-kewer. Makanya orang NU itu agamanya slow, Pak. Karena rata-rata alirannya sadziliyah. Kalau ngaji pakai guyon boleh, sadziliyah mengajarkan seperti itu. Maka tarekat yang paling laris di Indonesia adalah sadziliyah. Gus Miftah mengambil aliran itu. Ngaji kok sepaneng. Didek-didek demo ning Jakarta. Ulama ke dinyek demo, aksi bela ulama. Merasa agamanya didemo, dihina demo. Kalau orang NU tidak seperti itu. Betul. Aksi bela tauhid, enggak usah demo di Jakarta, cukup tahlilan. Aksi bela nabi, maulutan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela janda, ya lamaran. Janda semakin di depan. Santai bro. Ibadah kok kaku. Orang yang suka marah-marah itu biasanya mohon maaf dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kancane kurang okeh, kopine kurang kental, encer sangit pisan, sangit, sangit. Enak duduk ya? Apa? Orang weruh. Oh, matane katarak. Di mana-mana kiai itu ngatur jamaah, ini jamaah ngatur kiai. Kan saya ingat dalam buku pengajian saya diatur-atur sama jamaah. Di mana? Randu dongkal. Randu saja didongkal, apalagi yang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita? Ada tiga minimal. Satu, ASI. ASI. Apa itu? A-nya akidah. Tentunya akidah yang berbasis ahlus sunnah. Maka dikenalkan, bayi lahir diadani. Sekarang orang Wahabi mengatakan apa? Ngadani bayi enggak ada dalilnya. Cangkeme, cangkeme. Ora gelem ngaji, ora gelem duwe kiai, apa-apa dibilang bid'ah, apa-apa dibilang sesat, apa-apa dibilang kafir. Itulah yang membedakan Gus Miftah dengan mereka. Islamnya Gus Miftah itu bagaimana dakwahnya? Mengislamkan orang kafir. Tapi orang hari ini banyak mengkafirkan orang. Anda mau tahu, setelah saya mengislamkan Mas Deddy Corbuzier, tiap hari saya mengislamkan orang. Ada yang dari Australia, Jerman, besok malam Minggu tanggal 2 November ulang tahun pondok. Yang daftar mau masuk Islam udah sekian banyak orang. Karena tugas kita itu mengislamkan orang kafir, bukan sebaliknya mengkafir-kafirkan orang Islam. Saya tamu dari Australia, namanya Antonio Scott Dory. Kayak ikan tau itu, Dory. What is your name? My name is Michael Antonio Scott Dory. What do you want? I want to be a Muslim. Otak murah nyandak ini ya. Lah isomu bahasa Inggris mong siji, I love you, you love me. I and you lop-lopan. Saya tanya, kenapa kamu jauh-jauh datang dari Canberra datang ke Jogja ketemu saya? Saya ingin masuk Islam melalui Anda. Kenapa? Karena Islamnya Anda itu menyenangkan. This is very happy for me. Masya Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, tak kasih makanan di pondok. Enggak dimakan. Karena mulutnya enggak doyan. Akhirnya istri saya jengkel. Godoke singkong, masake sayur bung. Begitu mbadok sayur bung, cangkeme doyan. Si Antonio Segodori akhirnya tanya sama saya. What is this? Ini apa? Saya bingung, bong itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bong. Dia tanya lagi sama saya, what is the meaning of bong? Bong itu apa? Saya jawab, bong is the young bamboo. Bong itu adalah bambu muda. Malah jawab Pak Kiai, amazing. Kenapa Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Saya itu bingung Pak, kalau bahasa Jawa harus diinggriskan, itu susah Pak. Jangankan bahasa Jawa diinggriskan, bahasa Jawa diindonesakan saja susah. Karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya, betul? Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya Pak Wakapolres? Enggak ada, masa kencing tawar-menawar? Nguyuh anyang-anyangan, ternyata bahasa Indonesianya apa? Kencing makcrit-makcrit. Alhamdulillah. Maka besok tanggal 2 November ulang tahun pondok. Mas Deddy Corbuzier saya ajak ke pondok. Karena saya banyak difitnah gara-gara mengislamkan Mas Deddy. Katanya settingan dari PBNU. Mas Deddy itu masuk Islam kehilangan uang miliaran. Gara-gara kontraknya diputus. Dia rugi masuk Islam kalau soal uang. Putus kontraknya. Ini orang memfitnah saya macam-macam. Saya bilang sama Deddy, sabar bro, gak apa-apa. Kalau hari ini banyak orang yang membuli kita dengan narkoba, gak apa-apa. Coba Anda lihat. Kalau Anda posting di Instagram. Komentar sama like biasanya banyak mana? Lebih banyak jempol apa komentarnya? Kenapa lebih banyak like daripada komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu, mencacimu, menghinamu dengan komentar-komentarnya, kamu harus yakin di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Santai. Kula mung jomblo santai wae. Kalau versi jumlah beda pak, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Jumlah. Santai kamu jumlah santai. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Bagah. Tapi kasihan sih. Gimana tidak, nyamuk saja ditepuk pakai dua tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Akidah. Maka cari guru yang benar. Dan rata-rata sanad keilmuan kiai-kiai NU itu nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad. Lah kayak sekarang di Solo, di mana-mana orang ngaji tidak mau ketemu kiai. Katanya kiai tidak penting, yang penting langsung ngaji sama Kanjeng Nabi. Ya matamu pijak, pika ceran ya. Ngaji cuman sama radio. Iki Sony ngapa ya? Ini tukang Sony kayak. Kayak krek cangkeme kayak. Ngangung. Ngaji gak mau cari kiai, cuman dengerin radio. Padahal dimana-mana Gus Miftah bilang, yang namanya radio itu ada suara tanpa wujud. Ono suarone ora ono wujute. Sing ana swarane rono wujude jenenge entot. Makanya kalau ngaji enggak punya guru, berarti gurune entot. Yang namanya entot tuh buat fitnah sing entot sapa sing mambu sapa. Maka inyong gawe lagu judule entot. Son sembore semiki. Mas yota udan pono suarane raono wujute hento jenenge. Kira-kira kalau gurune entut mondoke nang endi? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Makanya bocah-bocah nom kayak kaya ngaji le cari guru. Inyong neng Yogja duwe lonte 700. Arane neng Jawa Timur begengge. Neng Pemalang arane apa kaya? Telembuk matane, telembuk. Telembuk. Regane pira? Apa kaya telembuk? Telembuk kaya pakan manuk. Nang Yogja arane kroto. Tadi mbak-mbak londek ya dodolane pakan manuk. Manuknya siapa? Iya. Para WTS saja itu kangen dengan pengajian menghadirkan saya ke sana kemari. Saya kemarin di Surabaya di Gang Doli. Para mantan-mantan orang nakal. Saya diampirkan ke sebuah klub malam. Ternyata mereka lama pengen ngaji dengan saya. Begitu saya masuk, saya pikir pakai jilbab. Ternyata, ya Allah. Sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Pakaiannya modelnya SMS. Silite metu sedidik. Ceweknya Pak Kiai bentuke. SD, SB. Semok depan, semok belakang. Ibarat mobil Isuzu Panther. ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wuh. Kalau ibu-ibu itu jelas, STMM, setengah tua meh modar. Akhirnya saya masuk, Pak. Begitu saya masuk kafe, mereka teriak, alhamdulillah, kafe kita malam ini penuh berkah. Dihadiri oleh Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Kalau di kafe-kafe, di lokalisasi itu saya dikasih julukan presiden para pendosa. Karena saya memang tidak pernah menghina pendosa, tapi justru saya mensupport mereka untuk menjadi orang baik. Maka saya selalu mengatakan, jangan pernah menghina pendosa. Seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Mereka nyaman dengan saya, orang mabuk, saya ajak sholat. Allahu Akbar. Saya diprotes sama kiai-kiai. Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya jawab, ditompora urusannya cangkemu, saya bilang. Tapi urusannya karo pangeranku. Kalau saya menunggu mereka diajak sholat ngenteni tidak mabuk. Dan tiap malam mereka mabuk. Lah sholatnya kapan? Maka di Sarkem, itu lucu. Di Jogja itu, malam ngelonte. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat. Bengi ngelonte maning. Ngelonte, sholat. Begitu sholat, malaikatnya teriak, wow. Begitu mereka ngelonte, weh. Sama bapak-bapak, kalau lihat di jalan cewek cantik, wow. Delok bojone, weh. Saya tanya, gimana ini bah, wes rapopo. Kalau kamu masih seneng ngelonte, ya jangan ninggal ke sholat. Dadi ngelonte sholat. Tugasmu kuwi mung siji, piye carane malaikatemu mendase. Iki jane menungso model apa? Suwe-suwe mandek, Pak. Yakin izin. Karena enggak mungkin orang itu jadi WTS selama-lamanya, betul? Maka saya sabar. Saya pulang ngaji, mereka baru mandi pakai anduk. Gus mampir, ya Allah. Maka saya ditanya sama wartawan di Belanda, Gus Miftah kalau ngaji sama anak-anak WTS itu sebenarnya pengen apa enggak? Tak jawab, ya pengen. Terus gimana? Ya ngempet aku. Masa kiai ngacengan? Aku yang ngono. Emang aku cowok apaan? Le, gue sing nakal-nakal tetap sholat ya. Gue tatuan ra urusan. Santrine inyong tatuan kabeh. Kula tatuan ra ditompo ning pondok pesantren, mondok gini inyong. Dampak. Dikasih makan gratis. Dikasih makan jelas. Tetangga saya punya anjing saya kasih makan. Apalagi santri. Saya ada anak tato, Pak. Adan dikritik saya posting di Instagram. Adan kok tatuan? Saya jawab enggak apa-apa. Lebih baik tatoan adan daripada ora tatoan kakean cangkeman. Saya dikritik, tempat maksiat kok untuk ngaji? Enggak apa-apa. Lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Santai saja, Bro. Wallace slow. NU gitu loh. Saya ketika ditanya sama wartawan, kok bisa sih Gus Miftah ngopeni seperti itu? Saya jawab, karena inilah inti dari ajaran. Nah, dotul ulama. Maka londe-londe ketemu inyong ya, seneng. Dan pengajian sama londe itu pengajian yang menyenangkan sedunia. Gimana tidak ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Makanya kenapa saya dimana-mana pakai kacamata? Supaya kalau ngelirik gak ketahuan. Ya enggak mungkin. Emangnya aku cowok apaan? Jadi bojo matane. Lah Pak Kiai gitu, di rumah saja. Enggak usah ikut-ikutan saya, Pak. Berat, Ferguson, berat. Aku khawatir kalau kamu ikut saya ke lekolasasi, mau masuk enggak mau keluar. Udah di rumah saja, Bro. Masuk rumah nyanyi lagunya cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Beuh. Sama istrinya sendiri, Pak Kiai. Tekku iki aja godolanan, mergo tekku sagede kentongan. Sama istrinya gak apa-apa. Kalau Banser besok nikah, saya nyanyikan lagu baru, Kembang Kantil. Kembang, kembang kantil, manten nanyar diring bedil. Ana cleretti bonjondil aku kaget cekelan kene. Pak kene. Kene. Primen ya. Pengajian kok ngomong pentel, gak boleh. Kene. Ajaran pertama akidah, dan pastikan akidah anakmu adalah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kalau saya soal itu enggak main-main. Harus. Karena sekarang Indonesia mohon maaf, dikit-dikit dibilang kafir. Pancasila tidak cocok, ganti khilafah. Maka pejabat ditusuk, itu saja katanya pengalian isu. Cangkeme. Yang jelas-jelas hoax. Ratna Sarumpet, operasi plastik, dibela. Katanya dipukuli sama preman. Ini yang jelas-jelas ditusuk, katanya pengalian isu. Sungguh terwelu. Inyo ngomong apa? Ya ora apa-apa, cangkem inyong-inyong dewek. Pengajian raurun bae cerewet. S-nya apa? Syariah. Kenalkan dengan hukum-hukum Islam yang baik. Jangan ngawur. Sekarang Indonesia enggak pantas menggunakan Pancasila, ganti dengan syariah Islam. Maka muncul istilah NKRI bersyariah. Please deh, wiki omongan nopo. Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Di mana-mana teriak, ganti Pancasila dengan khilafah. Saya bilang, kalau kamu tidak mau dengan Pancasila sebagai ideologi negara, silakan minggat dari Indonesia. Apaan? Enggak ikut berjuang, enggak ikut menumpahkan darah, enggak mengeluarkan harta benda, tahu-tahu datang ke Indonesia pengen mengganti Pancasila. Di mana-mana teriak Allahu Akbar. Emangnya lu doang yang bisa teriak? Kemarin di Semarang teriak sama saya Allahu Akbar. Kaca mobil saya buka, langsung saya jawab Sami Allahu liman hamidah. Sopir saya langsung jawab Rabbana walakal hamd. Malah kayak orang sholat. Kayaknya ikut kiai-kiai NU, santai, slow. Pak kiai NU begini kan asik. Ya kan, salah sepak bola untuk pengajian. Santai. Slow lagi ya. Saking slownya. Gak apa-apa Pak kiai ya. Kiai NU masuk kamar, guyon mau ngaji ning kudu licin ya. Masuk kamar ketemu istrinya nyanyi Pak Kiai pakai sar. Nyanyi Pak Kiai masuk kamar malam Jumat nyanyi saja Pak Kiai. Cara kudu licin. Tol jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak. Kan saya ingat-ingat sebuah pengajian dihadiri oleh Pak Kiai pakai sal sepak bola. Shalawat Nabi Muhammad. Dan yang terakhir I-nya adalah ibadah. Orang-orang NU, penuhi masjidmu dengan tangisan-tangisan anakmu. Takmir masjid hari ini lucu, Pak. Anak-anak enggak boleh ke masjid, katanya ganggu orang tua. Please deh. Lebih baik anak rame di masjid untuk ibadah daripada anak rame di rumah rebutan remote sama ibunya. Saya itu bisa manakipan, saya itu bisa solawatan, bisa berjanjenan, bisa tahlilan, bisa yasinan, bukan karena belajar, tapi karena di waktu kecil saya mengikuti abah saya ke masjid. Walaupun saya tidak sholat, tapi saya mengikuti aktivitas abah saya. Dan itu membekas di hati saya, sehingga setiap abah saya manakipan, saya mendengarkan hafal. Abah sholat, saya dolan beduk. Abah sujud, saya masuk sarungnya abah. Begitu masuk sarungnya abah, ketemu. Tutuk beduk. Akhirnya ketemu kepala, ketemu kepala. Sundul-sundulan, ting ting ting ting. Kan keren, Pak. Anak dilarang ke masjid katanya mengganggu khusyuknya orang tua. Saya sampaikan, kalau orang tua punya prinsip ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga punya prinsip khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Orang tua kok egois. Masuk masjid dipersulit. Kok persilit gimana sih? Saya kemarin Pak di Jepara ya. Saya mau sholat duha jam 10 pagi. Saya mau sholat duha, mampir masjid, mau ke toilet dulu. Ditutup pak, dikunci WC-nya. Saya tanya sama penjaga masjid, saya mau sholat duha, boleh enggak saya wudhu dulu kemudian saya buang hajat di sini? Apa jawabannya? Mohon maaf pak, WC-nya dibuka setiap 12. Ya Allah, padahal waktu itu masih jam 10. Mosok inyong rong jam nahan ngising. Kayaknya orang sekarang enggak suka ke masjid, sukanya ke pom bensin pak. Karena peraturan masjid terlalu bertele-tele, betul? Masuk masjid ditulisi, awas barang hilang bukan tanggungan takmir. Ini mau sholat sudah diancam barangnya hilang pak. Harusnya bahasanya gak seperti itu dong. Kalau ada tulisan awas barang hilang bukan tanggungan takmir, dia Allahu Akbar. Yang kepikir apa? Jangan-jangan sandalnya hilang. Harusnya tulisannya gak begitu pak. Anda sholat, barang Anda hilang diganti sama takmir. Gagah. Mesti bocah iki bendino sholat berharap sandale ilang. Men diganti terus. Ngene nyong kayak kiye. Orang tidur di dalam masjid dilarang. Tidak boleh tidur di dalam masjid. Ngapain? Toh kalau adzan pasti bangun. Kalau enggak bangun sekalian disolatkan, selesai. Akidah, syariah, ibadah. Kalau itu kita lakukan, Bu, insyaallah generasi NU akan menjadi generasi yang berdahkan ahlus sunnah wal jamaah. Sudah jam 5:30. Kita akan tutup dengan solawat hasbi Robbi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Robbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu Allahumma rizukna istiqomah, Allahumma rizukna biziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah, Allahumma rizukna ziyaratal makkata wal madinah, Allahumma rizukna dhurriyatan tayyibah, Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rizukna bi alfi alfi quwah, Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah, Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah, Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma rizukna bi khusnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa adkhilna jannata mal abrar, ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin, alhamdulillahi rabbil alamin.